Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah pertimbangkan industri pakan ternak jadi off-taker sorghum. Sederalun, pemerintah mempertimbangkan industri atau perusahaan produsen pakan ternak dapat menjadi integrator yang siap menampung hasil panen pengembangan sorghum di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Joko Widodo memerintahkan pengembangan lahan sorghum secara bertahap hingga 154.000 hektar di Waingapu, NTT sebagai komoditas pangan alternatif gandum. Menko Erlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin mengatakan bahwa industri pakan ternak membutuhkan bahan baku campuran dari jagung dan protein lain yang salah satunya bisa didapatkan dari sorghum. Saat ini, luas tanam sorghum hingga Juni 2022 mencapai 4.355 hektar yang tersebar di 6 provinsi dengan produktivitas 3,63 ton per hektar. Hasil panen sorghum tersebut saat ini diserap oleh 8 industri kecil dan menengah sebagai bahan pangan kue dan makanan lainnya. Dengan pengembangan kapasitas lahan hingga 154.000 hektar, pemerintah menilai industri pakan ternak dapat menjadi integrator agar terjadi kontinuitas dan hilirisasi sorghum. Senada dengan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mempertimbangkan adanya kebijakan yang mengharuskan para perusahaan besar pakan ternak tersebut memakai sorghum sebagai pencampur ketika importasi gandum. Menurut Syahrul, selain bijinya yang dapat dijadikan tepung pengganti gandum, batang sorghum juga bisa menjadi pakan ternak yang dicampur dengan gandum atau jagung. Oleh karena itu, Presiden meminta Kementerian Pertanian menyiapkan alsintan serta kawasan peternakan agar ekosistem sorghum dapat terbentuk.